di mana bisa aku temukan kenyamanan yang dulu kau beri. Andaikan kau tahu, di sini ku rindu akan semua kenangan kita. Ku harap di sana kau bahagia. Ku harap kamu tak lupakanku. Andaikan kau bisa mengulang kembali masa indah bersamamu. Aku merindukanmu, masih merindukanmu. Meski kini telah jauh, hatiku tetap